Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majlis yang kita cintai ini dan akan kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan seputar rumah tangga yang berkaitan dengan beberapa kekeliruan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh para suami dan istri dari kitab Min Akhtha'iz Zawjat wa Min Akhtha'il Azwaj yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamd. Dan kita akan melanjutkan pembahasan ini, yaitu Min Akhtha'iz Zawjat. Di antara bentuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para istri, kata beliau di sini, adalah irhaqu zauj bi kasrati talabat, yaitu irhaqu zauj bi kasrati talabat, menyulitkan suami dengan terlalu banyaknya tuntutan. Ya, ini di antara beberapa perbuatan para wanita ataupun para istri yang irhaquz zauj, menyusahkan ataupun menyulitkan suaminya bi kathrati talabat, tuntutannya terlalu banyak sehingga menyusahkan dan menyulitkan sang suami. Kata beliau di sini, fa minaz zaujat man turhiquz zaujaha bi kathrati talabat, di antara para istri ada para istri yang menyempitkan ataupun mempersulit sang suami dengan banyaknya tuntutannya. Ya, jadi dengan banyaknya tuntutannya. Jadi ada, kata beliau, di antara para istri yang melakukan demikian. Duna mamura'atun li awda'ihil maliyah. Tanpa memperhatikan dan melihat bagaimana kondisi keuangan sang suami. Tidak peduli dengan kantongnya suami. Tidak peduli dengan dompetnya suami. Yang terpenting dia menyampaikan seluruh tuntutannya, keinginannya ini dan itu, demikian dan demikian. Dia tidak memperhatikan, tidak ada mura'ah bagaimana kondisi usahanya suami, bagaimana kondisi keuangannya, harta yang dia miliki. Fahiya turidu an talbas kama talbasu sadiqatuha fulana. Yaitu para istri yang ingin mengenakan satu pakaian, yaitu pakaian yang dikenakan oleh temannya si fulan. Jadi maksudnya ada tipe-tipe para wanita apabila mendapati sadiqahnya ataupun temannya menggunakan atau sahabatnya menggunakan pakaian model baru, kan begitu ya, sering ini. Wah, ini di telepon ada model baru, ada ya satu inovasi baru. Ada baju model baru. Dia pun akhirnya tertarik untuk membelinya. Sehingga dia meminta kepada suaminya Mas atau bang beli ini, beli itu, beli ini. Si fulanah pakai ini, beli ini dan beli itu. Au qaribatuha fulanah, ataupun dia dapati ada karib kerabatnya yang membeli satu barang, membeli pakaian begini, dia pun ikut juga. Ya, dia menuntut dan meminta kepada sang suami demikian. Wa turidu an tastakthira min az-zina wal athath kama stakthara alu fulan wa alu fulan. Ataupun para wanita yang ingin memperbanyak perhiasan, perabotan-perabotan rumah tangganya seperti keluarga si fulan beli ini, beli itu, beli ini dan demikian. Akhirnya sang suami pun terbebani dengan banyaknya tuntutan sang istri tersebut. Di antara sebabnya ya seperti tadi, sang istri melihat ya temannya ataupun kawannya ataupun kerabatnya memiliki ataupun membeli pakaian demikian, atau memiliki zina, yaitu bentuk-bentuk perhiasan, apakah itu mungkin kalung, gelang atau cincin sekarang lagi anu kan gitu ya, lagi mabuk cincin, bukan mabuk cinta, mabuk cincin ya, ataupun perhiasan-perhiasan yang lainnya. Si fulanah beli perhiasan ini ya, keluarga si fulan beli mobil demikian, padahal sudah punya mobil sebenarnya, tapi gara-gara melihat tetangganya, keluarganya beli demikian model baru dan seperti ini, mobilnya bisa dilipat, dikantongi, kita beli juga katanya, kan begitu. Siapa tahu benar-benar demikian ya. Nah, jadi ini merupakan satu irhaqu zauj, yaitu mempersulit sang suami dengan kasratut talabat. Summa innal munasabat katsirah jiddan. Kemudian belum lagi ditambah acara-acara begitu banyaknya. Terkadang kan acara begitu banyak sekali. Ya, kesempatan-kesempatan yang harus didatangi itu banyak sekali. Fa kullu munasabah zawaj laha lubusuhal khas al-jadid. Pada setiap acara yang akan didatangi dari acara-acara pernikahan misalnya, memiliki satu pakaian khusus yang baru. Jadi ada undangan pesta pernikahan A, pengen baju ah nanti di pesta pernikahan si A, saya pengen bajunya yang begini, begini, begini. Dia minta kepada sang suaminya. Ada undangan juga si B, kemudian dia pengen ah saya pengen bergaun demikian, demikian, pengen pakai yang seperti ini dan seterusnya. Jadi ingin yang baru terus dalam sisi pakaian dan semisalnya. Wa kullama taghayyaratil asya wajaba mulahaqatul jadid minha. Jadi setiap terjadinya perubahan mode dalam satu kurun waktu, maka dia pun ingin mengikuti mode tersebut, model baru tersebut. Nah, ini juga umumnya kita memang demikian, banyak kita dapati manusia ataupun kaum muslimin secara umum terbawa arus dengan perubahan-perubahan mode. Ya, gaya hidup manusia lagi senang-senangnya satu perhiasan yang ini, semua kan gitu ya, banjir. Di mana-mana kita dapati seperti itu. Nanti kalau sudah habis-habis ganti yang lain, masuk lagi yang lainnya. Nah, demikian ya. Jadi demikian manusia dibawa terombang-ambing ya oleh mode al-azya yang begitu banyaknya, berubah satu kepada yang lainnya seiring dengan ya berjalannya waktu. Nah, demikian juga ada tipikal para wanita yang demikian, ataupun para istri yang mengikuti perkembangan zaman, terlebih lagi ya informasi-informasi tersebut dia dapat dari televisi, dari media-media informasi yang lainnya, sehingga dia pun tertarik. Kemudian kemana dia harus menuntut dan memintanya? Ya, kepada suaminya. Ya, kepada suaminya. Jadi suaminya menjadi target tuntutannya, dipanah tiap hari. Tuk tuk tuk tuk tuk gitu ya, targetnya penuh. Ini mana duluan ini yang mau dipenuhi ini yang mana? Nah, sehingga kata beliau, wa kullama ruziqat qaribatun aw shadiqatun bi mauludin badarat ilal hadiyah al bahizatis saman. Manakala kerabatnya diberi rezeki ataupun shadiqahnya, teman-temannya mendapatkan satu rezeki dengan kelahiran seorang bayi, ya akikah kan biasa gitu ya, akikah, maka dia pun segera untuk mencari hadiah yang mahal-mahal. gengsi dong, gitu ya. Nanti ketahuan hadiah kita itu harganya demikian-demikian. Nah, terkadang kita terbebani juga dengan hal tersebut. Artinya ini seperti menjadi satu beban ataupun menjadi satu wajib, harus ada hadiah setiap kali ada undangan. Padahal yang diwajibkan adalah apa? Ijabatu dakwah, kata Rasulullah. Khamsun, ada lima yang wajib. Ya, muslim alal muslim. Salah satunya adalah ijabatu dakwah, menjawab undangan. Kalau memberi hadiah itu tidak wajib. Memberi hadiah itu sesuai dengan kemampuan. Walaupun memang di sana ada anjurannya untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Ya, kalau kita diberikan kebaikan yang satu kebaikan yaitu berupa makanan, ya balas lagi dengan makanan yang serupa. Nah, ini memang menjadi satu tradisi kita katakan, khususnya di negeri kita di Indonesia, di beberapa daerah mungkin hampir rata-rata dari Sabang sampai Sabang. Sabang sampai Merauke. Oh, Merauke-nya sudah dikurangi juga. Ya, jadi itu yang menjadi kebiasaan, sehingga ini akan membebani ya keluarga-keluarga kaum muslimin tatkala ada undangan-undangan demikian. Padahal yang terpenting adalah menjawab undangannya, bukan membawa hadiahnya. Wa kullama tazawwaja qaribun laha saru'at ilal ihda ila zaujatih. Demikian juga apabila ada karib kerabatnya yang melakukan akad pernikahan ataupun resepsi pernikahan, maka segera dia untuk memberikan hadiah ataupun mencarikan hadiah. Nah, sehingga kata beliau, summa inna hatanduru ila tabaqati thariya minan nas. Tipe wanita seperti ini atau istri yang seperti ini senantiasa melihat tingkat lapisan kemewahan manusia. Jadi selalu melihat ya tingginya ataupun ya hartanya manusia, kemewahan manusia itu dia perhatikan. Akhirnya apa? Fatajtahidu fi muhakatiha fitarofi wa mazahiril abbahah. Sehingga dia pun berusaha untuk meniru-nirunya. Meniru-niru untuk ya bermewah-mewahan, kemudian ya hidup dengan penuh glamor dan yang semisalnya. Nah, jangan seperti itu. Sehingga kata beliau, wa idza sarat ala hadhihi at-tariqah fala budda laha min ihda halain. Apabila seorang istri atau seorang wanita berjalan di atas cara hidup seperti ini, maka dia akan ya terjatuh pada salah satu dari kedua hal. Ataupun kemungkinan ya padanya ada salah satu dari dua perkara ini, kata beliau. Apa yang pertama? Yang pertama, antajida minaz zawj ghuflah aw dhafa iradah faturhiquhu bima taqtarihu minan nafaqat irhaqan wa tudhibu ma awjihihi bidhullid dain faman yunfiqu min ghairi si'atin famasiruhu alfaqah wal iflas wa dhahabi ma'il wajhi. Kondisi yang pertama, boleh jadi engkau dapati sang suami, ya, orang yang memiliki istri seperti ini, kemungkinan sang suaminya ini adalah seorang yang lalai ataupun memiliki ya kelemahan semangat untuk memberikan aturan di dalam keluarganya, ya. Jadi ada kelalaian pada sang suaminya, sehingga sang istri pun terus memberikan ataupun ya menekan, mempersempit dia, menyusahkan dia dengan banyaknya permintaan-permintaan, tuntutan yang harus dikeluarkan dari biaya belanja ataupun nafkah dan semisalnya. Akhirnya apa? Ini bisa mengakibatkan martabat seorang suami ataupun kemuliaannya di hadapan manusia ini akan sedikit berkurang. Kenapa? Ya, dia mau tidak mau akan terjatuh kepada ya dain, banyaknya hutang. Akhirnya hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Maka kata beliau, barang siapa yang membelanjakan hartanya secara bebas tanpa terkontrol, maka ya famasi ruhul faqah wal iflas. Ya, kembalinya adalah kepada yaitu al iflas, terjadinya kebangkrutan ataupun kerugian yang besar. Wa dhahabu ma'il wajhi, ataupun hilangnya martabat ataupun kemuliaannya karena terlalu banyak berhutang sana kemari hanya untuk memenuhi tuntutan istri yang sangat banyak. Ini kemungkinan yang pertama kata beliau. Ataupun kemungkinan yang kedua, ayahzuma zawju amrahu fayatahammal al-khisam ma'ahaliyah liyuhafidhu ala karamatihi bainan nas. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu sang suami kucing-kucingan. Kucing-kucingan maksudnya sembunyi-sembunyi. Kan begitu ya? Dia sembunyi-sembunyi, yang terpenting dia tidak bertengkar dengan istri, biar aja lah sudah. Berikan aja sudah berikannya. Dia kucing-kucing yang penting dia, yang penting istri senang. Nah, demikian. Sehingga dia pun berusaha untuk menjaga kehormatannya di tengah-tengah manusia. Jadi kucing-kucingan sembunyi-sembunyi. Padahal dia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi tuntutan istrinya seperti ini. Maka ini ya di antara kemungkinan kenapa ya ada istri yang melakukan demikian, yaitu irhaquz zawj, menyusahkan ataupun menyulitkan sang suami dengan banyaknya tuntutan. Inna hadzal marad almutaqashshi fi ba'din nisaa qad yakunu ahadul asbabil lati sarqat ba'du syubban 'aniz zawaj. Lianna syab yakhsha an yubtala bizawjatin tata'adda bimutalabiha. Jadi kata beliau, inna hadzal marad almutaqashshi, sesungguhnya ini merupakan penyakit yang banyak tersebar di sebagian para wanita. Jadi para wanita banyak sekali ya terkena penyakit seperti ini. Kalau kaum laki-laki sedikitlah yang seperti itu, yang melihat model kan begitu ya. Tapi ini umumnya wanita, melihat sedikit saja ada model baru kan begitu ya, ada gaya baru, ada model baru, maka dia akan ya berusaha ingin memiliki dan membelinya, sehingga terlalu banyak tuntutan kepada sang suami dan menyusahkan serta menyulitkan sang suami. Nah kata beliau, penyakit seperti ini tersebar di tengah-tengah atau sebagian para wanita, yang terkadang ya terkadang salah satu sebab ataupun hal tersebut menyebabkan sebagian para laki-laki ataupun para pemuda ba'du syubban, akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk menikah. Nah jangan ya mengurungkan niatnya untuk menikah karena khawatir dapat istri yang ya li'anna syab yakhsha ayyubtala bizawjatin tata'adda bimutalibiha. Karena seorang pemuda itu sangat khawatir dia tertimpa musibah dengan memiliki istri yang melampaui batas dalam masalah matalibnya, yaitu tuntutannya terlalu besar kan begitu ya, sementara kantongnya kecil. Ya, sementara kantongnya kecil. Nah demikian. Jadi ini bisa menyebabkan sebagian para pemuda enggan ya ataupun memperlama untuk menikah, ataupun mereka berusaha untuk mengumpulkan harta terlebih dahulu sebagai bentuk ya kehati-hatian, barangkali dapat calon istri yang terlalu banyak tuntutan. Kalau saya nanti enggak banyak tidak banyak persediaannya, ini bisa kacau kan begitu ya. Saya bisa malah tidak konsentrasi dalam menempuh hidup dia berumah tangga. Nah, jadi ini merupakan ya kesalahan ataupun merupakan rapot merah bagi sebagian para istri. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Sehingga beliau di sini mengatakan bahwasanya wal Islam qad a'ta al-haqqa lil mar'ah allati yamtani'u zawjuha 'an al-infaq 'alayha bima tahtaju ilayhi min thiyabin wa ta'amin yaliku biha wa huwa qadirun an ta'khudha min malihi bi ghairi ithnihi li anna nafaqataha wajibah. Nah, Islam sungguh telah memberikan hak bagi seorang wanita ya untuk mengambil apa yang dia butuhkan dari seorang suami yang mungkin menghalangi nafkahnya kepada sang istri, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya berupa pakaian, makanan, sekalipun itu tanpa izin sang suami. Tapi ini bukan menjadi pembahasan saat ini, kan begitu ya. Artinya apa? Artinya kalau di sana didapati para suami yang terlihat sangat pelitnya kan begitu ya, sehingga menyulitkan sang istri maka tidak mengapa sang istri untuk mengambil harta sang suami dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan nafkahnya, itu berupa pakaian ataupun makanan, selama itu tidak melampaui batas. Ya, tidak melampaui batas, karena memang di sana disebutkan oleh para ulama, seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan nafaqatuz zaujah wajibah bil kitab wa sunnah wal ijma'. Memberikan nafkah kepada para istri hukumnya wajib, ditentukan dengan ya berdasarkan dengan Al-Qur'an, kitab, dengan sunnah dan dengan ijma'. Ya, demikian juga di sana seperti yang pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hindun yaitu istrinya dari Abu Sufyan pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki yang syahid. Tahu laki-laki syahid? Laki-laki yang bakhil. Jadi sebagian ahlu lughah menyebutkan syahih ini lebih parah daripada bakhil. Jadi benar-benar karena gitu ya. Jadi benar-benar sempit sekali, sulit sekali untuk mendapatkan duit dari kantongnya. Ya, syahih. Jadi sampai-sampai Hindun datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu rajulun syahih." Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang sangat pelit sekali, gitu ya, pelit sekali. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi. Dia tidak memberikan kepadaku nafkahnya yang mencukupiku dan mencukupi anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Ya, aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah ada dosa pada diriku terhadap perbuatan itu? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silakan ambil dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf ini juga bisa bermakna urf, sesuai dengan urf kebiasaan ya belanja di satu wilayah. Urfnya Balikpapan dalam masalah belanja itu kan beda dengan di Jawa misalnya ataupun di Jogja, di Solo. Sama atau beda? Beda. Itu maksudnya ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri itu dengan cara urfnya. Kan gitu ya. Jadi kalau satu urf di satu wilayah urfnya itu begini cara bergaul dengan wanita seperti ini, maka boleh dilakukan seperti itu, karena terkadang beda dengan wilayah yang lain. Nah, demikian juga dalam masalah ya ini, dalam masalah mengambil harta sang suami yang pelit. Kan gitu ya, sesuai dengan urf. Kalau urfnya di sini mungkin ya tahulah bagaimana Balikpapan, kan begitu ya. Bagaimana konsumtifnya ataupun ya harga-harganya dan semisalnya, itu urfnya di sini. Itu jelas berbeda. Jadi nanti hukumnya akan berbeda, jadi enggak bisa disamakan. Ketika sang suami, "Berapa kamu ambil, berapa kamu belanjakan?" "Sekian." "Berapa?" "1 juta dalam waktu seminggu." "Wah, di sana saja kakak saya itu cuma 200 ribu. Di mana?" "Di Yogyakarta," kan gitu ya. Ya itu beda kan gitu ya. Jadi urfnya. Jadi Rasulullah mengatakan, "Khudhi min malihi bil ma'ruf." Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, maksudnya sesuai dengan urf. Mayakfika, yaitu sesuatu yang mayakfiki. Mayakfiki wa yakfi baniki. Itu sesuatu yang mencukupimu dan mencukupi anakmu. Nah, demikian. Jadi ya, adapun hal tersebut ini dibolehkan. Akan tetapi kalau seorang wanita yang terlalu banyak tuntutannya, maka ini perbuatan yang melampaui batas, dan ini termasuk kesalahan dan bisa mendorong suami kepada hal-hal yang buruk tadi yang kita sebutkan. Bisa jadi melalaikan suami, bisa jadi sang suami akan berbuat demikian-demikian, bahkan bisa jadi menyebabkan sang suami itu tidak memperdulikan aminal halal, aminal haram. Dia tidak peduli, dia mendapatkan harta dari yang halal ataupun yang dari yang haram. Kenapa? Karena hanya untuk dia memenuhi tuntutan istrinya yang terlalu banyak menuntut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi itu min akhtaiz zaujat, dan yang berikutnya adalah min akhtail azwaj. Kita beranjak kepada di antara rapot merah para suami yang berikutnya, kesalahan para suami, yaitu aklu maliz zaujah bil batil, yaitu tingkah laku sebagian para suami yang suka memakan harta sang istri dengan cara yang batil. Suka mengambil harta sang istri dengan cara yang batil. Ya, karena sesungguhnya yang wajib mengeluarkan biaya dan nafkah itu adalah suami, sehingga sang istri punya hak untuk mengambil kalau sang suaminya bakhil, walaupun itu tanpa izinnya. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Tapi sang suami tidak diperbolehkan mengambil harta sang istri dengan cara yang batil, karena sesungguhnya justru sang suami berusaha untuk menjaga harta istri. Ya, jadi kata beliau di sini, faminal azwaj man qad raqqa dinuhu wa qallat muru'atuhu fatarahu ya'kulu mala zaujatihi bil batil wa yasluku fi dhalika sabil subulan syatta. Di antara para suami ada tipikal suami yang raqqa dinuhu, tipis agamanya. Ya, qallat muru'atuhu, wibawanya itu kecil ataupun rendah, sehingga kamu melihat dia suka memakan harta istrinya dengan cara yang batil, menempuh satu jalan ataupun ya yasluku fi dzalika sabil, dia mencari jalan ya untuk hal tersebut ya dengan jalan yang banyak, yaitu dengan cara mengambil harta sang istri ya dengan cara yang batil. Faqatakunu zaujatuhu muallimah taqbidu malan muqabila tadrisiha. Terkadang didapati ada seorang istri yang memiliki pekerjaan sebagai seorang muallimah, sebagai seorang pengajar ataupun seorang guru yang mendapatkan penghasilan dari mengajarnya, yaitu balas jasa dari mengajarnya. Wa qad takunu warasat malan min abiha aw ghairihi. Terkadang kita dapati ada seorang wanita, seorang istri mendapatkan warisan harta, ya harta warisan dari ayahnya ataupun selainnya. Wa qad yakunu laha masadir ukhra lirizqi, ataupun didapati ya para istri yaitu memiliki harta dari sumber-sumber yang lainnya, dari bentuk rezeki. Jadi kita dapati terkadang bahkan ada para istri yang lebih kaya daripada sang suami. Namun bukan berarti sang suami secara semena-mena mengambil harta istrinya, anu gitu ya, dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Ya, maka barang siapa yang berbuat demikian, niscaya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menegakkan keadilan, yaitu dengan dikisos, diganti rugi. Antara hasanat wa sayiat itu ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti kezaliman yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Nah, demikian. Wa min huna yajidu ba'dul azwad fursatuhu li aqli mali zawja bil batil. Dari sinilah didapati ada sebagian para suami kesempatannya hanya untuk memakan harta sang istri saja dengan cara yang batil. Imma bitahdidiha bitolak, apakah itu dengan mengancam-ngancam istrinya dengan cara akan ditalak. Kamu kalau enggak beri ini saya talak kamu nanti. Dia mikir-mikir, aduh kalau ditalak nanti gimana, saya janda, anak saya gimana. Akhirnya punya saudara, dia relakan dalam keadaan terzalimi. Jadi ada tipe suami pada seperti itu. Ya, kamu diam saja sudah, kalau enggak saya talak kamu nanti. Nah, ada yang seperti itu. Ya, illam tuqtihi, jika sang istri tidak memberikannya. Wa imma bitamalluq laha, ada juga dengan cara tamalluq, yaitu dengan cara merayu-rayu sang istri. Dirayu, akhirnya ya hartanya diambil dengan cara yang batil. Wa idharil hajah baina yadaiha, ataupun berpura-pura memperlihatkan kebutuhannya di hadapan istrinya supaya sang istri mau menyerahkan hartanya tersebut. Aw bil istidanah minha ma'a tabyitin niyyah bi adamil wafa, ataupun dengan sedikit berbuat ya penipuan dengan cara berhutang kepada istrinya padahal di dalam hati sang suami berniat tidak akan membayarnya. Ya, tidak akan membayarnya, tidak boleh seperti ini. Aw bil ishtirak ma'aha fil mashru' maduna kitabati aqdin bainahuma, ataupun terkadang berpura-pura untuk kerjasama, yaitu mengadakan musyarakah, kita usaha ya, tapi modal saya kurang nih, pakai uangmu saja ya. Oh iya, pakai uangmu saja ya, sekian-sekian diambil. Akan tetapi duna kitabah akad, tanpa ada tulisan ya, yaitu akadnya tidak tertulis. antara keduanya, sehingga apabila satu saat suami demikian demikian berulah, sengaja memang demikian supaya menguasai harta sang istri, sang istri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, demikian. Tsumma yasullu yadahu minha wa tafarradu bil mashru' wahdah ila ghairi dhalika min alwanil aqli lima lizawja bil batil. Ya, jadi, dan yang selain itu contohnya dari berbagai macam bentuk memakan harta sang istri dengan cara yang batil. Hadza sunni tabahul muru'ah waddin. Ini adalah perbuatan yang diingkari oleh agama kita. Ya. Faqad hamal Islam mala zauja, Islam telah menjaga harta sang istri. Tidak diperbolehkan sang suami dengan semena-mena mengambil harta sang istri kecuali dengan kerelaan dari sang istri. Ya, kecuali dari kerelaan sang istrinya. Adapun berkaitan membelanjakan harta, si istri membelanjakan hartanya sendiri, maka apakah dia harus minta izin kepada suami ataukah tidak? Memang di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya, pendapat yang mayoritas ataupun jumhur Anda dapati bahwasanya tetap sang istri meminta izin kepada suaminya walaupun itu hartanya sendiri ketika dia ingin membelanjakannya, tetap dia menginformasikan karena tujuannya adalah untuk menghindari adanya kecurigaan dan fitnah di antara keduanya, tetap dia meminta izin. Seperti dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, la yajuzu li imra'atin atiyah illa bi idzni zawjiha. Tidak diperbolehkan seorang istri, ya, mengeluarkan hartanya memberi orang lain kecuali dengan izin sang suami. Ataupun di dalam riwayat yang lain, ya, seperti ceritanya Abdullah bin Yahya Al-Ansari, dia menceritakan anak Ka'ab bin Malik, ya, anaknya Ka'ab bin Malik dari ayahnya, dari kakeknya, menceritakan bahwasanya neneknya yaitu bernama Khairah ini istrinya Ka'ab, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa huli, yaitu harta perhiasan yang dia miliki, datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, inni tasaddaqtu bihadza, ya Rasulullah, aku bersedekah dengan perhiasanku ini, punyanya sendiri. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Khairah ini, istrinya Ka'ab. Rasulullah mengatakan, la yajuzu li imra'atin atiyah illa bi izni zawjiha. Tidak boleh seorang istri mengeluarkan hartanya kecuali dengan izin sang suami. Fa hal ista'zanti Ka'ban? Apakah kamu sudah minta izin sama Ka'ab? Maksudnya kepada suaminya. Qalat na'am, dia mengatakan iya sudah. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ka'ab. Rasulullah pun mengutus seseorang untuk menemui Ka'ab bin Malik, menanyakan, benarkah kamu sudah mengizinkan istrimu untuk menginfakkan hartanya sendiri? Maka Ka'ab pun mengatakan, na'am, iya, aku sudah mengizinkannya. Ya, aku sudah mengizinkannya. Rasulullah hal adzinta li khairah an tatasarrafa bihaliha? Faqala na'am. Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menerima sedekahnya Khairah tadi, istri dari Ka'ab bin Malik. Nah, walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak perlu sang istri itu minta izin. Apa dalil mereka para ulama? Yaitu ketika Rasulullah pada hari raya Idul Fitri, beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi sekelompok ataupun sekumpulan para wanita dan menasehati mereka dengan mengatakan, tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Perbanyaklah kalian bersedekah wahai para wanita, karena kebanyakan kalian itu termasuk, ya, bahan bakarnya neraka jahanam. Ya, seperti itu kata Rasulullah ketika beliau mendatangi sekumpulan para wanita, sehingga salah seorang wanita pun berdiri pada saat itu dan berkata, kenapa ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa kami menjadi, ya, penduduk neraka yang terbanyak nanti di neraka jahanam. Rasulullah mengatakan, li'anna kunna tuktirna syikayah wa takfurna al-ashir, karena sesungguhnya kalian para wanita, kalian terlalu banyak syikayah, terlalu banyak mengeluh. Karena sesungguhnya kalian terlalu banyak mengeluh. Ya. Wa takfurna al-ashir, dan kalian mengingkari kebaikan sang suami. Sehingga pada saat itu, ya, banyak di antara para wanita yang mengeluarkan mengeluarkan, ada yang mengeluarkan akrabnya, yaitu anting-antingnya berupa emas, demikian juga khawatim, cincin-cincin mereka, mereka lepas kemudian dilemparkan ke pakaian Bilal yang dibentangkan. Nah, dari sini para ulama mengatakan bahwasanya ya wanita itu tidak harus minta izin dulu kepada sang suami untuk menyedekahkan hartanya sendiri. Namun walaupun demikian, para ulama memberikan banyak alasan begitu ya, kenapa pada saat itu tidak harus meminta izin, karena memang sulit pada waktu itu minta izin ya, ataupun yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab, ya kita katakan ini khilaf. Akan tetapi mengambil harta sang istri, suami mengambil harta sang istri dengan cara yang batil, bukan karena kerelaan sang istri, sepakat para ulama ini perbuatan yang terlarang. Adapun wanita atau seorang istri membelanjakan hartanya sendiri, apakah izin suami atau tidak, memang terjadi khilaf. Tapi sang suami mengambil istri, sang suami mengambil hartanya sang istri, maka sepakat ini perbuatan yang tidak diperbolehkan dan ini perbuatan yang haram, karena berbuat ya satu kezaliman. Walaupun dia adalah istrinya di bawah kekuasaannya, namun tetap dia harus ya memintanya ataupun mengambilnya dengan kerelaan sang istri. Nah, demikian. Ataupun kita dapat di sebagian para suami yang sengaja mengeksploitasi istrinya, begitu ya. Jadi diperdayakan istrinya, kerja-kerja dia asik di rumah. Mana hasilnya tiap hari? Ini. Mana hasilnya? Sini. Naudzubillah, seperti ini. Ada seperti itu, ada. Bahkan saya sendiri pernah mendapatinya, ada ya laki-laki yang seperti ini. Nah, demikian. Jadi ini merupakan bentuk kezaliman dan keharaman, ataupun yang ringan-ringannya lain seperti itu. Maka janganlah seorang suami berbuat demikian. Ini merupakan satu bentuk kesalahan yang mereka lakukan dan harus dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Taib khana fi din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini beberapa hal ataupun ya dua hal yang kita sampaikan yang mewakili pada pertemuan kali ini dari beberapa kesalahan para suami, demikian juga para istri. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan ataupun kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Habis waktunya. Tinggal 2 menit. Ya, kita cukupkan saja mungkin sampai di sini. Hah? Iya, kalau ada tanya satu pertanyaan saja mungkin masih ada dua. Kalau ada yang mau tanya, oh, antum ternyata. Iya. Makan harta sang istri. Ya, jadi di dalam rumah tangga yang mengatur keuangan itu siapa? Sang suami ataukah sang istri? Kita sudah bahas ya bahwasanya qiyadah yang bentuk kepemimpinan kan gitu ya, qawamah itu jangan diserahkan kepada istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawamah ataupun qiyadah kepemimpinan, peraturan semisalnya jangan diserahkan kepada sang istri, sang suami yang pegang. Artinya kalaupun sekedar untuk menyimpan dan memegangnya, itu tidak mengapa. Justru ini adanya ta'awun dan kerjasama dan transparan kan begitu ya. Ini harta kita, kan begitu ya? Ini harta saya, kamu pegang. Ya, dijaga, amanah. Karena memang tugasnya seorang istri adalah menjaga harta sang suami ketika sang suami keluar ataupun pergi dari rumah. Itu tugas istri. Ya, adapun sang suami ya tidak mengapa memberikan upah. Ya, bahkan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila mereka istri-istri kalian sudah menyusui anak-anak kalian, kasih gajinya. Ayo, pernah enggak antum ngasih gaji sama istri antum sudah menyusui anak antum itu? Ya. Jadi kasih gajinya, menyusui. Jadi dia sudah tugas cuci piring ini. Kalau antum tugaskan pembantu berapa juta? Ya kasih hadiahnya. Kamu sudah ngurus anak saya, nyusui, nyuci piring, nyuci pakaian saya, nyetrika saya, ini saya ini untuk biaya kan begitu ya, sebulan kita 3 juta, ini gajimu 2 juta. Ya jasa 2 juta. Nah, kan gitu. Jadi istri itu enggak punya celah untuk cabut satu-satu lembar kan gitu ya. Ya, baik. Kemudian bagaimana apabila sang istri dia ingin belanja dari hartanya sendiri, tapi sang suami melihat khawatir kepada takdir, israf berlebihan, bolehkah sang suami menghalangnya? Boleh, disitulah dia kewamannya sang suami. Apabila mendapati istri bisa terseret kepada takdir, kan gitu ya, israf melampaui batas, ya dicegah, dilarang. Nah, dengan dinasehati, itu memang tugasnya sang suami agar sang istri tidak terlalu bengkok, kan gitu ya, dan jangan juga dipatahkan. Akan tetapi tetap terus dinasehati dan diarahkan. Baik, itu ya. Kalau sudah ada codingnya tadi, ini saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.